بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا، وصلى الله وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جماعة صلاة الصبح رحمني الله إياكم، semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kembali kita melanjutkan kelanjutan ayat yang kedua. Dan sebelumnya telah kita baca penggalan ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li awwal al-hasyr." Bahwa dialah Allah yang telah mengeluarkan, akhraja, mengeluarkan, alladzina kafaru, orang-orang yang kufur, min ahli alkitabi, dari kalangan ahlul kitab, min diyarihim, dari perkampungan-perkampungannya, li awalil hasyr, di kali pertama pengusiran mereka, yaitu pengusiran orang-orang Yahud. Dan telah kita baca keterangan bahwa kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah tentunya membahagiakan para sahabat Al-Ansar, dan tentunya mereka merasakan anugerah yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan orang yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memilihkan Sayyid walad ibni Adam untuk datang dan tinggal bersama mereka. Harapan demi harapan telah mereka sampaikan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah, untuk supaya beliau hijrah menuju ke kota Madinah. Maka pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut keinginan dan harapan mereka. Tentunya hal itu terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan yang amat sangat dari beragam ancaman, intimidasi, dan tentunya mufakat mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dilakukan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyerah dalam menyuruh, dalam berdakwah sampai pada titik penghabisan ketika memang ada sebuah maslahat yang mereka tertuntut untuk meninggalkan negerinya, maka mereka meninggalkan. Tatkala sampai ke kota Madinah, sebagaimana kita ingatkan, bergembiralah para sahabat, tapi pada sisi yang lainnya hasad muncul dari kalangan orang-orang Yahudi. Hasad muncul dari kalangan orang-orang Yahudi, ditambah lagi tentunya kebencian dan amarah mereka karena keinginan mereka nabi yang terakhir dari kalangan Banu Israel, bukan dari keturunan Bani Ismail. Itu keinginan mereka, sebagaimana telah mereka kuar-kuarkan sebelumnya akan datangnya nabi yang terakhir, bahkan mengancam penduduk Arab dengan utusan Allah, dengan nabi yang terakhir ini. Maka ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dia adalah keturunan dari Bani Ismail, amarah pun berkecamuk diiringi dengan kedengkian yang amat sangat, sehingga makar demi makar mereka lakukan. Walaupun sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensepakati perjanjian, sebagaimana perjanjian beliau dengan orang-orang Banu Nadhir, orang-orang Yahudi dari Bani An-Nadhir. Dan pengkhianatan mereka pada akhirnya dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang terjadi, yaitu dengan pengusiran mereka. Dan ini hadirin merupakan keadaan yang tidak pernah terbayangkan di benak-benak para sahabat, terjadinya pengusiran orang-orang Yahudi tidak pernah terbayang di kala itu di benak-benak penduduk kota Madinah, terkhususnya dari kalangan Al-Ansar. Kenapa? Karena terkenalnya dengan kekuatan, terkenalnya dengan segala bentuk persiapan fisik yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, kekuatan perang mereka, persenjataan mereka merupakan kekuatan yang sangat dahsyat di kala itu, sehingga tidak terbayang di benak mereka. Maka pada ayat berikutnya perhatikan, Allah sifati keadaan mereka, keadaan dari kalangan kaum muslimin. Coba perhatikan, timbulnya dua prasangka yang berbeda pada saat yang seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala munculkan, Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan kehancuran terhadap siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang semakin tentunya menguatkan hati kita untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kulli. Dan itu pasti, itu pasti dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah mengutus Rasulnya. Allah utus kekasihnya, Rasulnya, dengan huda, dengan perkara yang hak. Dan Allah utus Rasulnya dengan risalah yang hak ini, liyudhhirahu, untuk Allah pasti menangkan, al-dini kulli, atau semua agama, kepastian. Dan betapa banyaknya kejadian demi kejadian yang sangat menakjubkan. Satu sisi mereka menyangka bahwa mereka memiliki kekuatan yang sangat hebat, sisi yang lainnya lebih daripada itu mereka menganggap tidak akan terkalahkan. Maka ini pelajaran yang besar, sebagaimana kita ingatkan pada pertemuan yang terakhir. Pada ayat ini ada pelajaran yang besar. Perhatikan, ما ظننتم أن يخرجوا ما ظننتم tidaklah kalian semuanya yaitu para sahabat menyangka أن يخرجوا bahwasanya mereka kelak akan keluar dari negeri mereka. Bayangkan, tidak terbayang, mereka tidak menyangka bahwa kelak orang-orang Yahudi dengan kekayaan yang ada pada mereka, kehebatan yang ada pada mereka, persenjataan yang ada pada mereka, bahkan benteng-benteng yang kokoh, tidak akan mungkin mereka itu bisa dikeluarkan. Ma dhanantum ay yakhruju ay ma dhanantum ayyuhal muslimuna أن بني النظير يخرجون من ديارهم لعزتهم ومنعتهم وكانوا أهل حصون مانعة وإقار ونخيل واسعة وأهل عدد وعدة. Perhatikan sisi kekuatan duniawiyah dimiliki oleh orang-orang Yahudi, tidak hanya kekuatan fisik, bahkan mengiringi bersama mereka kekayaan duniawiyah dan persenjataan yang demikian hebatnya. Dikatakan, ma dhanantum ayyuhal muslimun, tidaklah kalian menyangka wahai kaum muslimin bahwa bani nadhir yakhrujuna min diarihim, mereka kelak itu akan keluar dari negeri-negeri mereka, perkampungan-perkampungan mereka. Kenapa mereka tidak menyangka seperti itu? Mereka tidak menyangka bahwasanya ternyata mereka kok tiba-tiba Allah keluarkan. Dikarenakan li'izzatihim, karena nampak kemuliaan yang ada pada mereka, kemuliaan duniawiyah yang dilihat oleh orang-orang, bahwasanya kemuliaan itu ada pada mereka, hakikatnya kehinaan pada mereka. Pensifatan izzah yang disifati kepada orang-orang kafir bukan izzah yang hakiki. Bukan izzah yang hakiki, karena izzah yang hakiki, kemuliaan yang hakiki milik Allah, milik Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Innamal izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Ketahuilah bahwasanya izzah, kemuliaan itu hanya milik Allah, hanya milik Allah, milik Rasulnya dan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Izzah yang hakiki. Ada persifatan izzah kepada orang kafir, tentunya kebanyakan umat mereka ada kalanya menyangka bahwa apa yang ada pada mereka dari kekayaan, kehebatan seakan-akan sebuah kemuliaan, sebuah anugerah yang spesial dari Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan tentunya perbendaharaan duniawiyah apapun bentuknya, kehebatan apapun yang ada pada mereka bukanlah tanda bukti Allah cinta kepada mereka. Bukanlah tanda bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada mereka. Bahkan sebelum, jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hancurkan ketika kaum muslimin berhadapan dengan puncak kekuatan orang-orang kafir, Allah binasakan kekuatan orang-orang kafir. Coba antum perhatikan apa yang terjadi pada Nabi Daud, apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, pada saat kondisi yang demikian lemahnya, ternyata Allah hancurkan Firaun. Dan Allah Maha tahu kapan dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan musuhnya. Maka di sini dikatakan, bahwa kaum muslimin tidak menyangka bahwa orang-orang Banu Nadir akan keluar dari perkampungan mereka karena kekayaan dan kekuatan yang ada pada mereka. Wa kanu ahla usunin mani'atin, bahkan mereka itu adalah golongan sekelompok yang memiliki husun, benteng-benteng yang mani'ah, benteng-benteng yang kokoh. Bayangkan, tidak ada peperangan pun mereka terus mengembangkan kekuatan persenjataan mereka. Mereka bangun dalam keadaan tidak ada peperangan, mereka bangun benteng-benteng yang kokoh. Ini orang Yahudi. Kalau kita berkunjung ke kota Madinah, semoga Allah berikan kesempatan tentunya untuk kita semuanya bisa datang ke kota Nabi dan ke kota Mekah tentunya. Allahumma amin. Ada perkampungan namanya perkampungan Bani Quraylah. Perkampungan Bani Quraylah. Seingat saya jaraknya 70 kilo dari kota Madinah, kalau tidak salah kurang lebihnya demikian. Itu masih tersisakan sampai sekarang benteng-bentengnya orang Yahudi Bani Quraylah. Dan tentunya orang-orang Yahudi, apakah dalam keadaan aman ataupun tidak, mereka tetap akan memperkuat apa yang bersifat fisik untuk mereka, karena mereka menganggap inilah kemuliaan. Dan dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah, wajar kalau mereka selalu mengembangkan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersandar kepada Allah yang maha besar. Mereka tidak memiliki Allah sesembahan dalam arti yang bisa membantu mereka. Apalagi peribadatan mereka sudah kembali kepada hawa nafsu mereka, sehingga mereka mencari keamanan kepada sesuatu yang hanya bersifat duniawiyah. Di sini dikatakan husunin mani'ah, bahkan lebih daripada itu, wa iqarin wa nakhilin wa asyah wa ahli adadin wa udda. Subhanallah, rumah-rumah mereka demikian kokohnya, perkebunan-perkebunan mereka subur dan demikian banyaknya, demikian luasnya. Bagaimana kekayaan yang ada pada mereka, persiapan mereka sekiranya ada peperangan, masyarakat yang sudah mempersiapkan segala-galanya. Kondisi yang seperti ini yang menjadikan kaum muslimin di kota Madinah, sebagaimana yang Allah sifati, tidak menyangka kalau ternyata mereka terusir dengan hina. Kemudian Allah katakan, Allah berfirman, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Mereka pun juga tentunya dan keyakinan mereka, mereka menyangka, wadhannu, yaitu orang-orang Yahudi, mereka menyangka, annahum mani'atuhum husunuhum, benteng-benteng yang mereka bangun itu bisa menguatkan mereka, karena bisa menghalangi, menjadi benteng yang kokoh yang akan bisa menghalau kekuatan musuh. Melihat bentengnya saja orang mungkin sudah ketakutan, kokoh, besar, sehingga Allah sifati prasangka mereka, cukuplah benteng ini sudah bisa menghancurkan mereka, menghancurkan mental mereka. Dan itulah cara orang Yahudi menghancurkan mental kaum muslimin, dengan memamerkan sesuatu yang duniawiyah. Makanya aneh bagi seorang ahlu sunnah wal jamaah yang memiliki kekuatan keimanan yang telah menyandarkan dirinya kepada Allah sebagai seorang muwahid, untuk berkecil hati ketika melihat apa yang dimiliki orang-orang kufar, Hakikatnya semakin mereka kufur kepada Allah, semakin dekat tentunya dengan kehancuran yang Allah janjikan. Walaupun pandangan-pandangan manusia melihat kehidupan yang ada pada mereka adalah puncak peradaban. Makanya hadirin, dari sini bisa menambah keyakinan kita. Kenapa? Baik di dalam Sahih Al-Bukhari atau dalam kitab-kitab hadis disebutkan sub pembahasan tentang tidak bolehnya seseorang tinggal di negeri kafir. Tinggal di negeri kafir. Yang sehingga para ulama membuat persyaratan yang ketat. Siapa yang berhak untuk pergi ke negeri ini? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dan tentunya dijabarkan oleh para ulama di kutubul aqaid, kitab-kitab akidah. Tentunya seorang yang pergi ke negeri mereka tidak akan aman. Tidak akan aman tentunya. Na'udzubillah, tiba-tiba seandainya Allah binasakan negeri itu, tentunya dengan perkara-perkara negatif yang akan menjadi imbas ketika seorang tinggal di negeri mereka. Ini sudah cukup tentunya menjadi peringatan bagi kita. Apa jadinya ketika Allah binasakan dan kita berada di tengah-tengah mereka? Apalagi di tengah-tengah mereka dalam keadaan ada loyalitas kepada mereka. Wal'iyadzu billah. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Akhirnya datanglah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah hancurkan mereka. مِنْ حَيْثُ, dari arah yang tidak mereka sangka. Perhatikan, hancurnya kekuatan yang mereka sangka sebagai kekuatan yang dahsyat ternyata hancur dengan cara dan waktu yang tidak mereka sangka. Ini puncak kehinaan bagi mereka. Ay atahum amrullah min jihatin lam yakhtur bibalihim annahu yatihim amruhu minha. Yaitu ketika telah datang ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala min jihatin, dari arah lam yakhtur bibalihim, tidak terbersit di benak orang-orang Yahudi bahwasanya akan datang, annahu yatihim amruhu minna, akan datang ketentuan Allah kepada mereka dalam sifat yang seperti itu. Ditambah lagi tentunya wa annahu subhanahu amara nabiyahu biqitalihim wa ijla'ihim wa kanu la yadhunnuna anna al-amra yasilu ila dhalik. Mereka tidak menyangka bahwasanya ternyata Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya biqitalihim untuk untuk membinasakan mereka, memerangi mereka, wa ijla'ihim, dan mengusir mereka, wa kanu la yadhunnun, mereka benar-benar tidak menyangka, annal amra yasilu ila dhalik, bahwa kenyataan akan terjadi dalam seperti itu bentuknya. Tidak mereka sangka. Kenapa? Balkanu inda anfusihim a'azu wa aqwa. Bahkan pada diri mereka pun mereka sudah membayangkan dan bahkan terpatri pada diri mereka. Mereka umat yang kuat dan mulia. Tidak terbayang. Tapi coba perhatikan di antara bentuk pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sisi ini adalah pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman. وقذف في قلوبهم الرعب. Allah subhanahu wa ta'ala mencampakkan pada hati-hati mereka ar-ru'ba, ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Ashaddul khauf, puncak daripada rasa takut Allah berikan di hati mereka. Ayat ini mengingatkan apa yang dikatakan oleh al-imam Muqbil rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan atau ketika menjelaskan bagaimana rasa takut yang akan Allah campakkan kepada hati-hati orang kafir. Sebelumnya beliau mengingatkan bahwa orang-orang kafir Yahudi tidak akan khawatir dengan kekuatan kaum yang menyimpang dari kalangan kaum muslimin. Tidak akan mengkhawatirkan dari orang-orang rawafid, orang-orang syiah. Tidak akan mengkhawatirkan dari kalangan orang-orang ahlul ahwa. Tidak akan mengkhawatir dari kalangan para kaum teroris. Tidak akan pernah khawatir. Bahkan adanya mereka akan semakin bisa membenamkan citra kaum muslimin. Mereka tidak khawatir. Ujungnya kata beliau, yang sangat dan sangat mereka khawatirkan, dan itulah menimpa pada ayah-ayah mereka, dimulai ketika bagaimana terjadi di masa para sahabat, di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berikutnya dan berikutnya, dan itulah yang pasti akan ada pada mereka. Allah katakan, akan tetapi yang mereka sangat khawatir dan ada ketakutan pada mereka, kata Imam Muqbil, ya khafuna mithlakum antum ya tullabal ilm, katanya. Hakikatnya mereka itu takut kepada para penuntut ilmu agama yang benar-benar mempelajari agama Allah. Karena dalam sejarah mereka telah merasakan Allah memberikan ketakutan pada mereka sebagai bentuk pertolongan kepada orang-orang yang beriman yang ingin kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah telah berikan rasa takut kepada mereka, itu adalah awal kebinasaan yang ada pada mereka. Maka di sini وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, Allah campakkan pada hati-hati mereka الرُّعْب, ketakutan. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, نُصِرْتُ بِالرُّعْب masirata syahrin, dalam hadis. Ingat bahwasanya Rasulullah mendapatkan keistimewaan tentunya yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Allah berikan keistimewaan untuk umat ini. Siapa ingat keistimewaan yang pertama apa? Yang tidak Allah berikan kepada umat yang sebelumnya. Nah, yang ingat yang pertama, hah? Apa yang pertama? Ju'ilat liyal ardu apa? Tahuran atau tahuran wa masjidan. Ini tidak pernah pada umat yang lainnya. Umat lainnya kalau ingin beribadah, kalau tidak ada tempat ibadah mereka tidak bisa. Dan ketika bersuci, mereka harus bersuci dengan air. Tidak ada jalan lain. Tapi kalau agama kita, masya Allah, ini tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Kemudian, selanjutnya, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagi saya apa? Ghanimah, rampasan perang. Umat yang lainnya, ghanimah, rampasan perang, hukumnya haram untuk diambil. Ketiga kebiasaan semua yang disebutkan di dalam hadis, kalau mereka perang, umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mereka mengumpulkan rampasan perang, maka mereka kumpulkan. Setelah mereka kumpulkan, maka kemudian datanglah api dan menghanguskan semuanya. Ini ghanimah. Dan di antaranya ini, nusirtu birra'ab masirata syahrin. Allah berikan, Allah campakkan pada hati mereka ketakutan yang jaraknya itu sepanjang satu bulan perjalanan kaum muslimin. Baik. Maka ketakutan yang ada pada mereka ini yang sangat menggelikan dan hinanya mereka. Orang Yahudi itu betul-betul penghamba hawa nafsu. Dalam kondisi yang seperti itu, coba antum perhatikan. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minina fa'atabiru ya ulil absar. Ini yang sangat aneh pada orang-orang Yahudi memang. Subhanallah. Ketika mereka lari, mereka tidak lupa untuk mereka kumpulkan semua yang masih bisa mereka bawa dari kekayaan. Sehingga diriwayatkan perabotan rumah tangga yang masih baik mereka bawa. Mereka ambil dan mereka bawa pergi. Ketika mereka terusir dari tempat mereka. Baik, kelanjutannya insyaAllah pada waktu yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.